kau sahabat kekasihku yang selalu temaniku, tak pernah merasa jemu mendengar keluh kesahku. Semakin lama ku rasa perhatiannya padaku tak seperti kekasihku yang tak pedulikan. Maafkan diriku bila ku putuskan sebagai kekasih seterusnya. Cukup sudah waktu ku beri untukmu, kau hanyalah kenangan yang pernah singgah di seterusnya. Cukup sudah waktu ku beri untukmu, kau hanyalah kenangan yang pernah singgah di hidupku. Saat ku kau entah di mana, sahabat mula yang selalu mengerti perasaan.